Mitra Bisnis, Kompas menulis, Wali Kota Malang memperbolehkan tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, dan spa di daerahnya untuk buka selama bulan Ramadan. Wali Kota mengatakan, kasihan para pemilik dan karyawan yang tidak mendapatkan penghasilan selama satu bulan. Dia menambahkan, soal kemaksiatan itu tergantung masing-masing individu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Kota Manado, Arthur J. Supit. Pak Arthur, apa komentar Anda dengan izin buka tersebut? Ya jelas, kalau dalam hal ini pemerintah, wali kota, memberikan kebijakan untuk tempat-tempat hiburan buka pada bulan suci Ramadan, wali kota sendiri sudah bisa melihat beberapa yang mendasar, ya, bahwa Manado adalah kota pariwisata dunia. Manado, kota model ekowisata. Dan selanjutnya, pemerintah juga bisa melihat karena usaha ini masih keterkaitan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 pasal 14 nomor 13 di mana berbicara tentang usaha pariwisata. Jadi dalam hal ini, wali kota memberikan kebijakan ini merupakan kebijakan positif. Wali kota sendiri bisa menilai bahwa pengusaha-pengusaha ini adalah pembayar pajak rutin. Jadi pembayar pajak setia dan di belakang daripada pengusaha-pengusaha ini berbicara tentang sosial masyarakat. Ya, saya kira demikian. Apakah Bapak mengusulkan agar kebijakan ini juga ditiru oleh daerah-daerah lain dengan mempertimbangkan sisi ekonomi? Saya berharap karena ini mengundangkan secara keseluruhan. Saya berpikirkan karena ini menyangkut dengan usaha pariwisata, ya tinggal pemerintah di daerah-daerah lain bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada. Kalau memang pemerintah di daerah-daerah lain bisa mengambil kebijakan tersebut lebih baik, nanti dalam aturannya mereka harus ada memberikan satu aturan yang benar-benar bisa dipatuhi oleh pengusaha-pengusaha ini. Kira demikian. Lalu, boleh digambarkan, Pak, seperti apa kerugian yang dialami pengusaha jika harus menutup tempat hiburan di bulan Ramadan? Ya, jelas kerugian besar di sini. Pertama, pengusaha ini tutup tapi dia membayar pajak. Ya, ini suatu ketidakadilan daripada antara pemerintah dan pengusaha. Selanjutnya, hal yang kedua, tentang kerugian daripada sosial masyarakat. Ini pekerja-pekerja ini kan harus membutuhkan. Dan kita berbicara bulan suci Ramadan itu merupakan bulan berkat. Jadi bulan berkat, mari kita berbagi berkat kepada banyak orang. Ya, saya kira demikian. Menurut Bapak, apa win-win solution terkait hal ini? Ini berbicara memang ini pemahaman. Ini sebenarnya kalau perhadapkan dengan suasana di bulan suci Ramadan, ini kan sebenarnya tantangan iman. Bagaimana manusia itu menyikapi sendiri, menghadapi hal ini. Kalau berbicara di bulan suci Ramadan, ya tentunya kita sebagai umat yang percaya, tentunya kita punya, ada dinamakan toleransi beragama. Tetapi kita bisa menilai dan melihat norma-norma tersebut sampai di mana yang kita menilai hal tersebut secara positif. Ya, saya kira demikian. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Kota Manado, Arthur J. Supit. Saya Wendy Lim.